Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat, anugerah, karunia dan juga kemudahan, sehingga Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk berkumpul di majlis min majalisil ilm, majlis yang menjadikan Allah Subhanahu wa taala menahan turunnya azab kepada umat manusia. Karena di dalam majlis tadi diingatkan tentang hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, diingatkan untuk segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, diperbaiki dan juga ditingkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Azza wa Jal mengingatkan kepada segenap hamba-hambanya di dalam Al-Quran, وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُسْلِحٌ. Tidaklah Allah Subhanahu wa ta'ala menghancurkan sebuah kaum, menghukum dan mengazab sebuah kaum dengan kezaliman, kalau mereka masih mau memperbaiki diri. Selama masih ada upaya islah bainahum, ada upaya saling mengingatkan, ada upaya untuk amar ma'ruf nahi mungkar, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menurunkan azab kepada kaum tersebut. Dalam keadaan kita hidup di akhir zaman yang sangat-sangat mengerikan dan mengkhawatirkan, mengingat di zaman ini banyak pelanggaran-pelanggaran syariat sudah dianggap enteng. Tidak hanya sekedar kemaksiatan, tidak hanya sekedar kefasikan, bahkan sampai pada tingkatan kesyirikan dan kekufuran sudah dianggap lumrah oleh kaum muslimin, wal'iyadzu billah. Dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, wattaku fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Dan takutlah kalian, waspadalah kalian, berhati-hatilah kalian dari sebuah fitnah, hukuman, azab dari Allah Subhanahu wa taala yang ketika diturunkan tidak hanya mengenai orang-orang yang zalim semata. Ditanyakan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha ketika mendengarkan ayat ini diturunkan kepada Nabi alaihi salatu wassalam, Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, anahliku wa fina salihun. Apakah kita akan binasa, akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala, padahal di antara kita masih banyak orang-orang saleh? Nabi mengatakan, na'am, idza katsural khabath. Tetap akan dibinasakan wahai Aisyah radhiyallahu taala anha kalau kejelekan sudah merata. Dan kita semua berada pada masa yang mengerikan semacam itu, maka banyak-banyak memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu bentuk memohon perlindungan kepada Allah di samping berdoa adalah mendatangi majelis-majelis ilmu untuk menambah keimanan kita, menambah keilmuan kita tentang syariat agama Allah Subhanahu wa taala untuk diamalkan. Nas'alullah as-salama wal afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma amin. Dan insyaallah taala pada malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tafsir surat Al-Muddatsir dari kitab Taisir Al-Karim Ar-Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan karya Fadilatul Syekh Abdurrahman Ibnu Nasir Al-Sa'di rahimahullahu taala. Terakhir telah kita baca penjelasan dari beliau untuk ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-10. Dan insyaallah taala pada malam hari ini kita akan melanjutkan ayat yang ke-11 dan ayat-ayat berikutnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ذرني ومن خلقت وحيدا. Biarkan aku bersama dengan apa yang telah aku ciptakan. Artinya biarkan aku wahai Nabi alaihi salatu wassalam dengan urusanku terhadap umat manusia. Yang membangkang di antara mereka itu urusannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang taat dan memenuhi panggilan Rasulnya alaihi salatu wassalam juga akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Tugas baginda Nabi alaihi salatu wassalam hanya menyampaikan, diterima, disambut dengan hangat, dengan lapang terbuka, maka itu fadilah dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalau ditolak, ditentang, bahkan dimusuhi lantaran ajakan kepada kebenaran, jangan membuat beliau berkecil hati, kemudian menghentikan dakwahnya lantaran penolakan dari kaumnya, namun Allah perintahkan untuk terus melanjutkan dakwahnya. Urusan orang-orang yang menentang bagian Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengatakan, وَجَعَلْتُ لَهُ مَا لَمْ مَمْدُودَ. Aku jadikan untuknya, umat manusia, harta yang melimpah. Ini kondisi kebanyakan penentang dakwah Nabi dari kalangan orang-orang yang kuat finansialnya. Merasa kuat, merasa sombong, dan khawatir kalau dia menyambut ajakan baginda Nabi alaihi salatu wassalam akan berkurang kepentingan-kepentingan dunianya. Saat dia tahu banyak hukum, saat dia tahu banyak aturan, akan mempersempit ruang geraknya. Yang dia khawatirkan bisnisnya yang selama ini sudah berjalan, yang ternyata banyak dari praktek-praktek bisnis yang dia jalankan berseberangan dengan aturan-aturan Islam. Dia tidak menginginkan hal yang semacam itu. Ya, sehingga dia menolak. Dan kebanyakan orang yang menolak ajakan dakwah kepada Islam, dakwah kepada al-haq, itu dari kalangan al-aghnia, orang-orang kaya. Padahal kekayaan tadi adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Wa banina syuhuda. Aku juga berikan untuknya anak keturunan yang selalu menemani mereka. Ya, anak keturunannya banyak, kemudian hidup bersebelahan, tidak kemana-mana, tidak berjauhan. Andai kata berjauhan karena hartanya melimpah, mudah saja baginya untuk mendatangi anak keturunannya sekalipun jaraknya jauh. وَمَهَدْتُ لَهُ تَمْهِيدًا. Aku kokohkan untuknya segala sesuatu yang dia butuhkan di dunia. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala berbagai macam kemudahan-kemudahan yang Allah berikan kepada umat manusia. Tapi ternyata dengan kemudahan tadi manusia tersebut justru ingkar. Harta dilapangkan, anak keturunan diberi sesuai dengan harapan. Segala sesuatu yang menunjang kehidupannya Allah mudahkan. Bisnisnya lancar, anaknya banyak, ada kalanya istrinya juga banyak. Kemudian hal-hal yang menunjang kehidupannya mudah dia dapatkan. Mudah dia dapatkan. Ikhwanibidina azani Allahu wa iyyakum. Kok ternyata menentang kebenaran dari wahyu yang Allah turunkan kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Maka Allah akan membuat perhitungan dengan hamba-hamba tersebut. Thumma yatma'u an azid. Kemudian sudah banyak kenikmatan yang aku limpahkan, kata Allah kepada mereka, ternyata dia terus mengharapkan tambahan. Tidak pernah merasa puas. Kalla, sekali-kali tidak. Dibantah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak bisa. Dia tidak akan mendapatkan apa yang dia inginkan. Innahu kana li ayatina anida. Sesungguhnya hamba tersebut menentang ayat-ayat kami, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Saurhiquhu sa'uda. Maka aku akan timpakan untuknya, aku berikan hukuman untuknya pendakian yang tinggi menanjak. Artinya dibikin semakin sempit hidupnya, sadar ataupun tidak. Nah, kita baca terlebih dahulu penjelasan dari Asy-Syaikh Abdul Rahman Ibn Nasir Al-Si'di rahimahullahu taala untuk ayat yang ke-11 sampai ayat 17. Beliau mengatakan, "Hadhil ayat, ayat-ayat di atas, nazalat fil Walid ibnil Mughirah." Turun tentang salah seorang tokoh Quraisy yang bernama Walid ibnul Mughirah. Ini termasuk bangsawan Quraisy, termasuk orang kaya terpandang di tengah-tengah kabilah Quraisy. Namun dia tokoh yang sangat menentang baginda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mu'anidul haqqi, menolak kebenaran. Wal mubarizu lillahi wa rasulihi bil muharabati wal masyaqqah. Memerangi Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam, bahkan memberikan perlawanan kepada Nabi secara fisik. Fadammahu Allahu damman lam yadhummahu ghairahu. Maka Allah subhanahu wa ta'ala secara khusus memberikan celaan kepada Walid ibn al-Mughirah dengan celaan yang belum pernah diberikan kepada selainnya. Karena disebutkan secara khusus di dalam sebuah surat. Wa hadza jazaa' kulli man 'anada al-haqqa wa nabadahu. Dan balasan ini yang Allah berikan kepada Walid ibn al-Mughirah juga berlaku bagi siapa saja yang menentang dan menolak kebenaran. Annalahul khizya fid dunya. Dia akan mendapatkan kehinaan saat di dunia. Wal'adzabul akhirati akhza. Dan tentunya azab kelak di yaumul qiyamah jauh lebih menghinakan. Jadi Allah menyebut secara khusus, diturunkan ayat-ayat di atas terkait dengan Al-Walid ibnul Mughirah. Tapi sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama, ada sebuah kaidah yang masyhur di kalangan ahli tafsir, al-ibratu bi'umumil lafzi la bi khususis sabab. Yang dijadikan ibrah dari sebuah ayat adalah lafadznya yang umum, bukan sebab turunnya ayat yang sifatnya khusus. Ayat-ayat ini turun hanya untuk siapa? Mughirah, Al-Walid ibnul Mughirah. Tapi lafaz ayatnya umum. Lafaz ayatnya bermakna umum. Walaupun itu turun berkaitan dengan Al-Walid ibnul Mughirah, tapi juga berlaku untuk orang lain yang sama karakternya, tindakannya, penentangannya seperti Walid ibnul Mughirah. Diberikan ancaman tersebut untuk Walid ibnul Mughirah, juga diberikan kepada siapa saja yang setipe dengan Walid ibnul Mughirah ila qiyamis sa'ah, sampai hari kiamat, termasuk zaman kita. Khanifidina azani allahu wa iyakum. Faqala, Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, dharni wa man khalaqtu wahida, ay khalaqtuhu munfaridan, biarkan aku wahai Nabi alaihi salatu wassalam dengan makhluk yang aku ciptakan dalam keadaan sendirian. Maksudnya, khalaqtuhu munfaridan, aku ciptakan manusia terlahir sendirian. Bila mal, tidak membawa harta. Walaupun anak raja, lahir tidak membawa apapun, hatta pakaian. Ya, enggak mungkin orang apa namanya raja, anak sultan, dalam perutnya sudah ada baju kebesarannya, ada mahkotanya, enggak mungkin. Ya, bayinya sultan, bayinya raja sama dengan bayinya rakyat jelata. Wala ahlin, enggak punya pengikut. Wala ghairuhu, dan juga enggak punya harta benda yang semisalnya. Falam azal ummihi wa urabbihi, setelah dia lahir ke dunia, aku terus memberikan segala sesuatu yang dia butuhkan sampai dia dewasa. Ya, sampai dia dewasa. Khanibidina azani allahu wa iyakum. Lahir dari bayi misalnya, ya, walaupun setiap Bani Adam yang terlahir ada satu korin yang ditugaskan untuk memberikan godaan sepanjang hidupnya. Jadi korinnya ini gak bakal mati sampai bayi yang ditugas, yang dia mendapatkan tugas untuk menggodanya mati dengan ajal yang telah ditentukan. Setiap anak kecil Allah subhanahu wa ta'ala berikan penjagaan, khanifidina azani allahu wa iyakum, dengan empat malaikat. Ya, dua malaikat sebelah kanan dan kiri. Ini berdasarkan atsar dari Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Dua malaikat sebelah kanan dan kiri, yang nantinya kalau dia sudah balik, bertugas mencatat semua amal perbuatannya. Kemudian ada malaikat bagian depan, bagian belakang. Ya, yang menjaga sang bayi tadi, anak-anak tersebut dari mara bahaya. Allah berikan fasilitas penjagaan. Satu orang, empat malaikat. Khanifidina azani allahu wa iyakum. Allah berikan sampai dia dewasa, sampai dia gede, sampai dia mati. Khanifidina azani allahu wa iyakum. Jadi kalau ada mara bahaya yang mendekatinya dalam keadaan Allah tidak mentakdirkan bahaya tadi terkena hamba tersebut, maka dua malaikat yang ada di depan dan di belakang ini yang mengkondisikan supaya hamba tersebut tidak terkena mara bahaya. Sehingga jangan heran kalau ada beberapa kejadian yang secara perhitungan manusia ini harusnya mati, ternyata tidak mati. Khanifidina azani allahu wa iyakum. Yang mungkin jarak antara dia dengan maut cuman beberapa senti. Ya, cuman beberapa senti. Ada truk remnya blong misalkan, nyasar ke depan Indomaret. Ya, dia posisinya sedang belanja di Indomaret. Khanifidina azani allahu wa iyakum. Ya, hanya berjarak beberapa detik dia merubah posisi yang tadinya jongkok tahu-tahu berdiri balik badan, truknya langsung nongol, kan gitu ya. Hanya beberapa detik. Kan ibidina azani Allahu wa iyyakum. Ya, itu disebutkan dalam atharnya Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, riwayat al-Imam Al-Hakim dan juga At-Tirmidzi, dibawakan oleh al-Imam At-Tabari, Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah dalam tafsir beliau. Ya, itu kejadian-kejadian yang semacam itu sebenarnya enggak aneh. Karena memang Allah memberikan penjagaan kepada hamba-hambanya. Kalau mara bahaya tadi memang ditakdirkan mengenai hamba tersebut, maka dua malaikat tadi menjauh. Ya, dua malaikat tadi akan menjauh, membiarkan hamba tersebut menerima takdirnya. Naam, hakadha ikhwani fiddin azani Allahu wa iyyakum. Nah, ini diberikan kepada semua orang. Semua orang tanpa terkecuali, mau mukmin maupun kafir, Allah berikan penjagaan. Dalam keadaan saat dia lahir sendirian, enggak bawa harta, enggak bawa bodyguard. Kemudian Allah jaga dia, Allah berikan rezeki kepadanya bahkan jauh sebelum dia lahir ke alam dunia. Lahir di dunia, Allah berikan penjagaan. Khani bidina azani Allahu wa iyyakum. Yang penjagaannya itu lebih banyak ketimbang korinnya. Korinnya cuma satu. Satu orang, satu korin. Khani bidina azani Allahu wa iyyakum. Ya, nanti kalau semakin bertambah imannya, baru pasukan-pasukan iblis yang lain yang menggoda. Tapi kalau korin yang terus menyertai, satu tok. Kanibidina azani Allahu wa iyyakum. Yang jaga empat malaikat. Kalau balik sebelah kanan kiri tugasnya mencatat. Sebelum balik enggak ada catatan. Enggak ada catatan. Kanibidina azani Allahu wa iyyakum. Jadi kalau andai kata anak kecil sebelum balik bikin ulah, ya, mendolimi tetangga atau yang semisalnya, tidak ada dosa. Hanya saja kalau berkaitan dengan kedzaliman kepada orang lain, walinya yang wajib ganti dosa ndak, tapi ganti iya. Ya, anak kecil lihat mobil terparkir di depan, wah ini mobilnya siapa? Mobilnya Pak Muh, baru Hyundai Palisade, kan gitu ya. Masih kinyis-kinyis ini, belum dicoba keliling-keliling kompleks. Baru tadi siang datang, anak-anak di tetangganya ngelihat, wah ini kok bagus. Ambillah dia batu, coret-coret. Sanibidina azani Allahu wa iyyakum, gambar gunung, tanda tangan, dan semisalnya. Ya, dosa enggak? Enggak dosa. Tapi doman. Panggil mana bapaknya ini? Tanggung jawab, kan gitu ya. Nah, anaknya enggak dosa, memang enggak dosa. Ya, kita enggak berbicara dosa, karena dosa itu antara inti dengan Allah Subhanahu wa taala. Urusan ini mobil dicoret-coret, lain cerita. Ganti dulu, Pak. Kan gitu ya. Hakadha ikhwani fiddin azani Allahu wa iyyakum. Wa ja'altu lahu malam mamduda ay katsiran. Aku berikan untuknya harta yang mamdud, melimpah, ay katsir, banyak jumlahnya. Ya, banyak jumlahnya. Wa ja'altu lahu wa banina. Ai wa ja'altu lahu banina ay dhukuran syuhudan ay daiman hadirina indahu 'ala ad-dawam. Yatamatta'u bihim wa yaqdi bihim hawaijahu wa yastansiru bihim. Aku juga berikan untuknya anak keturunan dari kalangan laki-laki yang selalu menyertainya dimanapun dia berada. Dia mengambil manfaat dengan keberadaan anak laki-laki, yang dengan itu semua kebutuhannya terpenuhi, bahkan dia mendapatkan perlindungan dengan sebab anak laki-lakinya. Karena memang anak laki-laki lebih bisa diandalkan ketimbang anak perempuan, apalagi kalau banyak jumlahnya sampai kesebelasan misalkan, aman. Sanibidina azani Allahu wa iyyaku. Allah berikan kepada mereka. Sengaja disebut secara khusus anak laki-laki di sini karena memang anak laki-laki kebanggaan orang-orang Arab saat itu. Ya, kebanggaan orang Arab itu anak laki-laki. Kalau dapat anak perempuan, mereka menganggap aib. Ya. Itu era jahiliyah. Kan gitu ya. Kalau dapat anak laki-laki, mereka berbangga. Luar biasa bangganya, luar biasa bahagianya. Tapi kalau dapat anak perempuan, dua pilihan. Pilihan pertama, dikubur hidup-hidup. Ya, jadi begitu lahir, langsung disiapkan liang lahat, dimasukkan anak perempuannya, kubur hidup-hidup. Karena dianggap aib keluarga. Ya. Atau pilihan yang kedua, dibiarkan hidup anak perempuan tadi, namun tidak diperlakukan layaknya anak. Dihinakan, direndahkan, tidak disayangi, bahkan tidak dihormati, tidak dimanusiakan. Khanibidina azaniyallahu wa iyyakum. Itu yang terjadi pada masa itu. Dan Allah berikan kepada orang-orang Quraisy, terkhusus kepada Walid ibn al-Mughirah, anak laki-laki yang menjadi kebanggaan. Banyak putranya. Disebutkan dalam tarikh kurang lebih 11 anak laki-laki. Pas itu, kesebelasan. Jadi kalau mau sewa lapangan futsal, enggak butuh orang lain. Cukup sudah. Main sendiri anaknya. Ikhwan fillah azanillahu wa iyyakum, bapaknya jadi wasit. Ya, yang saya kira semua jamaah di sini enggak punya kesebelasan kan, yang isinya laki-laki semua. Ya, saya enggak nanya Mas Elang, ya. Hakeza ikhwan fillah azanillahu wa iyyakum, dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. وَمَهَّدْتُ لَهُ تَمْهِيدًا أَيْ مَكَّنْتُهُ مِنَ الدُّنْيَا وَأَسْبَابِهَا. Aku sempurnakan, aku kokohkan untuknya dari segala sesuatu yang dia butuhkan berkaitan dengan dunia. حَتَّى انْقَضَتْ لَهُ مَطَالِبُهُ, hampir semua keinginannya tercapai. Bisnis lancar, dapat. Ya kan, dekat dengan keluarga tercapai, anak banyak sesuai harapan, lebih banyak laki-lakinya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebutuhan hidup didapat dengan mudah. Ya, bukan yang susah payah, air harus beli dulu. Ya, barang-barang pokoknya harus impor misalnya karena enggak ada. Di tempat dia tinggal enggak seperti itu. Allah mudahkan semua urusan-urusan dunianya. Wa hasala ala ma yashtahi wa yurid. Semua keinginannya nyaris terpenuhi. Ya, semua keinginannya nyaris terpenuhi. Thumma ma'a hadhihi an-ni'ami wal imdadat yatma'u an azid. Kemudian setelah banyaknya nikmat yang aku limpahkan kepada orang tersebut, dia menginginkan tambahan. Ai yatma'u ayyana la na'imal akhirah kama nala na'imad dunya. Dia menginginkan juga mendapatkan kenikmatan surga seperti dia mendapatkan kenikmatan dunia. Tapi amalannya justru mengkufuri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dunia sudah dihamparkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan apapun yang dia inginkan. Kemudian yang diharapkan seharusnya dia bersyukur dengan menyambut dakwah Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Lah kok ternyata menentang dakwahnya Rasul tapi mimpi masuk surga. Makanya Allah mengatakan kalla. Ya, sekali-kali tidak. Tidak mungkin. Ya. Naam, di dunia dia dapat apapun yang dia inginkan. Kalau tindakannya menentang Rasulullah alaihi salatu wassalam dan dia bermimpi masuk surga, kalla, mustahil terjadi. Ya, mustahil terjadi. Masuk Islam tidak mau, menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengkufuri Al-Quran, dunia dia genggam, semakin sombong dengan dunianya, enggak mau tunduk kepada Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam, tapi mimpinya masuk surga. Itu keadaan mayoritas orang-orang kafir. Jadi kalau mati langsung telah kembali, ya, saudara kami ke bapak di surga langsung loh. Jalur khusus ini khanifidina azani allahu wa iyaku. Padahal sepanjang hidupnya tidak beriman, kira-kira lewat surga yang mana? Ya kan? Padahal surga itu wa'iddat lil muttaqin, dipersiapkan hanya untuk orang-orang bertakwa. Kalau kita melihat dengan tinjauan bahasa Arab, ya, wa'iddat pakai fi'il madhi. Ya toh? Setelah itu ada lam, yang dalam bahasa Arab ini termasuk huruf jar, kan gitu ya? Ya Pak Arif ya. Huruf jar toh? Aywa, huruf jar ini punya fungsi. Fungsinya disebut oleh para ulama dengan lamul ikhtisos. Lam al-ikhtisos, lam yang menunjukkan kepemilikan khusus. Jadi surga itu hanya ditujukan untuk orang-orang yang bertakwa. Ya, untuk orang yang bertakwa saja. Lah dia muslim aja ndak, matinya jelas-jelas di atas kekufuran, kok mimpi masuk surga? Kalla, kata Allah Subhanahu wa taala. Sekali-kali tidak. Ini juga yang diimpikan oleh Walid ibn al-Mughirah. Dia mengklaim surga milik dia dan jalannya menuju surga akan mulus sebagaimana dia mendapatkan semua keinginan-keinginan duniawiyahnya, tapi enggak mau beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Ai laisal amru kama tami'a. Kenyataannya tidak sesuai yang mereka harapkan. Bal huwa bi khilafi maqsudihi wa matlubihi. Justru berkebalikan dengan apa yang mereka inginkan. Pengin surga tapi amalannya menentang kebenaran, mustahil masuk surga. Naam. Wadzalika, yang demikian itu, li'annahu, disebabkan, kana li'ayatina anida, mereka menentang ayat-ayat kami, ay mu'anidan, ya, menentang, menolak, arafaha, thumma angkaroha. Ini yang dijelaskan dari kata anidan. Anada yu'anidu mu'anadatan. Kalau arti terjemah bahasa kita, menentang. Tapi dalam bahasa Arab tidak semata-mata penentangan. Dijelaskan di sini oleh beliau rahimahullah. Arafaha thumma angkaroha. Setelah dia tahu kebenaran, justru diingkari. Itu namanya mu'anid. Ya, ini yang enggak ditunjukkan dalam terjemahannya. Ya toh? Nah, kita enggak punya kosakata untuk menerjemahkan kata mu'anidun sesuai dengan yang ditunjukkan pada lafaz Arabnya. Kalau lafaz Arabnya anada yu'anidu mu'anadatan, itu menentang setelah faham. Karena ada orang menentang dikarenakan enggak ngerti. Ini bukan mu'anid namanya. Ya. Dia menentang kali pertama lantaran aneh, kan gitu ya. Dalam keadaan dia belum tahu kalau itu sebuah kebenaran. Hujjah belum sampai kepada dia. Ilmu belum masuk dalam hatinya. Maka bukan disebut mu'anid. Ya, dia menentang karena kejahilan. Belum paham. Hujjah belum sampai. Khanifidina azani allahu wa iyakum. Yang dia dapatkan info dari satu pihak saja. Ya kan? Dia belum melihat kebenaran dengan nyata. Kalau ini lain cerita. Walid ibn al-Mughirah dan kroni-kroninya, itu menentang kebenaran setelah faham kebenaran tadi. Setelah faham. Loh kok bisa Ustaz? Karena mereka saat itu adalah afsahul Arab. Bangsa Arab yang paling fasih. Ditambah lagi, nazalal Quran bilughati Quraisy. Al-Quran itu turun dengan bahasanya orang Quraisy. Sehingga mereka ngerti kandungannya, konsekuensinya ngerti. Saat Rasul mengatakan qulu la ilaha illallah, Rasul hanya mengajak dengan satu kalimat, la ilaha illallah. Mereka dengan pemahamannya, ya, betul pemahaman mereka tentang la ilaha illallah. Karena memang mereka paham betul tuntutannya, maknanya apa, konsekuensinya apa. Mereka ngerti, sehingga mereka tidak mau. Karena kalau sudah mengucapkan la ilaha illallah, mereka harus, apa namanya, menjalankan konsekuensi dari ucapan tersebut. Kan begitu. Sehingga ketika dikatakan la ilaha illallah, ucapkan la ilaha illallah, tuflihu, selamat kalian dunia akhirat. Apa komentar mereka? Aja'alal alihata ilahan wahida. Masa Muhammad ini mau menjadikan semua berhala kita yang banyak itu, 300 sekian berhala, dijadikan cukup satu, hanya menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Inna hadha la syai'un ujab. Aneh Muhammad ini. Komentar mereka menunjukkan apa? Faham tentang konsekuensi la ilaha illallah. Faham kalau makna la ilaha illallah adalah la ma'buda haqqun illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali hanya Allah. Uzza tidak berhak. Hubal tidak berhak. Manah tidak berhak. Semua sesembahan-sesembahan mereka tidak berhak mendapatkan ibadah dari mereka. Khanibidina azani Allah wa iyyak. Mereka ngerti. Ya. Kalau maknanya hanya sekedar la khaliqa wa la raziqa wa la mudabbira illallah, kaum musyrikin tidak keberatan. Ya. Karena mereka paham, rububiyah mereka ngerti. Ketika bersumpah, mereka bersumpah dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala. Abu Jahal, kalau sumpah dengan nama Allah. Ya kan? Abu Lahab pun juga sama, bersumpah dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda. Kalau engkau wahai Nabi bertanya kepada mereka, siapa pencipta langit dan bumi? La yaquluna Allah. Mereka akan menjawab, Allah yang menciptakan. Tidak ada debat. Ya, yang menciptakan mereka, menciptakan Tuhan-Tuhan mereka, Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Siapa yang memberikan rizki kepada mereka? Allah. Mereka yakin. Yakin, seyakin-yakinnya. Yang mampu memberikan manfaat dan madarat, Allah subhanahu wa ta'ala. Buktinya kalau mereka sedang cari ikan di lautan, kemudian di apa namanya ombang-ambingkan ombak yang dahsyat, yang mereka ingat hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu diabadikan di dalam Al-Quran. Fa'idha rakibu fil fulki. Kalau mereka naik bahtera, di tengah lautan terjadi ombak besar, ya, da'awullaha mukhlisina lahuddin. Mereka berdoa hanya kepada Allah dengan penuh keikhlasan. Ya, karena tahu yang bisa menyelamatkan Allah. Uzza enggak bisa. Hubal enggak bisa, Manah enggak bisa, Lata juga enggak bisa. Ya. Falamma najahum ilal barri, ketika kami kata Allah selamatkan mereka sampai ke daratan, idahum yusyrikun, balik syirik lagi. Ya. Hakata ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Sehingga penentangan mereka terhadap dakwah Nabi alaihi salatu wassalam karena faham, menentang di atas ilmu. Ya. Dan disebutkan sanibidina azani Allah wa iyyakum oleh Ibnu Hisham rahimahullahu taala dalam sirah beliau sebuah hadis di mana Abu Jahal, ya, itu diam-diam pada malam hari sembunyi-sembunyi mencuri dengar bacaan Al-Quran dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kenapa? Karena takjub dengan isi Al-Quran. Mencuri dengar Abu Jahal loh ini. Abu Jahal yang kita kenal dengan kebenciannya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya mati di atas kekufuran, yang sampai dirubah namanya dengan Abu Jahal. Ini sebutan dari Rasulullah Alaihi Salatu Wasallam yang sebenarnya namanya bukan Abu Jahal. Siapa nama aslinya? Wallahualam. Siapa nama aslinya? Abul Hakam kunyahnya. Kalau namanya? Siapa, Pak? Amr ibn Hisham. Barakallahu fiik. Namanya Amr ibn Hisham, kunyahnya Abul Hakam. Kenapa punya kunyah Abul Hakam? Karena dijadikan rujukan oleh orang Quraisy. Disebut Abul Hakam. Ya, dikenal dengan Abul Hakam, tapi disebut dengan Abu Jahal oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kenapa? Karena dia tidak mau mengamalkan apa yang menjadi konsekuensi kebenaran yang sudah dia pahami. Ya, di luar kayak sangar garang terhadap Islam, ternyata kalau malam hari sembunyi-sembunyi mencuri dengar bacaan Quran dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ternyata kepergok sama Abu Sufyan. Ya, terus Abu Jahal ngomong, jangan bilang-bilang lo sama Quraisy. Abu Sufyan mengatakan aman, karena juga sama-sama mencuri dengar. Ya nabidina azani Allahu wa iyyaku. Menunjukkan apa? Mereka menentang atas dasar ilmu. Sudah tahu kebenaran. Tahu dakwahnya Rasul itu yang benar. Tahu kalau sesama mereka itu enggak bisa memberikan manfaat ataupun madarat, menolak di atas ilmu. Bahasa Arabnya mu'anid. Naam. Wada'athu ilal haqqi falam wada'athu ilal haqqi falam yanqad laha. Diseru untuk mengambil kebenaran, menerima kebenaran, ternyata tidak mau tunduk. Nah, itu tipikalnya Walid ibnul Mughirah dan kroni-kroninya. Walam yakfihi annahu a'rada wa tawalla anha. Enggak cukup hanya sekedar berpaling dan tidak mau menerima kebenaran. Bal ja'ala yuharibuha. Dia semakin menentang dengan memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yas'a fi ibtaliha. Dan berusaha menjegal dakwah baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Salah satu upayanya apa? Menyebarkan berita-berita hoax, ya, berita-berita palsu. Muhammad itu syairun kadzab, penyair pendusta. Sahirun majnun, tukang sihir gila, tidak waras. Disebarkan ke seluruh jazirah Arab. Anifidina azani Allahu wa iyyakum. Setiap kali Rasul mendatangi perkumpulan, Abu Lahab dari belakang selalu menyanggah ucapan Nabi alaihi salatu wassalam. Saat Nabi mendatangi sebuah perkumpulan dari majelas-majelasnya orang Quraisy, ya, diajak untuk masuk Islam, diajak untuk mengucapkan la ilaha illallah, Abu Lahab dari belakang mengatakan, menimpali dakwahnya Rasulullah alaihi salatu wassalam, la tusaddiquhu fa inna ibna akhi hadza qad suhira. Ya, jangan kamu benarkan, jangan kamu percaya ucapan keponakanku ini. Ya, kan statusnya sebagai pamannya, ya kan? Lebih sepuh kan gitu ya. Jangan kamu dengarkan ucapannya Muhammad ini. Dia memang putra dari saudaraku, keponakanku. Dia sudah terkena sihir, sudah gila, tidak waras. Ya. Nah, orang yang enggak kenal dengan Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam atau melihat kenyataannya seperti itu kan jadinya bimbang. Ya. Ini yang ngomong yang lebih sepuh kan gitu ya. Lebih punya kedudukan, lebih terpandang khani bidina azanillahu wa iyyakum. Dan itu yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy, berusaha menjegal dakwah beliau alaihi salatu wassalam. Kemudian pada ayat setelahnya, yakni ayat yang ke-18 sampai beberapa ayat berikutnya sampai ayat yang ke-25, di situ Allah Subhanahu wa taala menceritakan makar yang dibuat oleh Walid Ibnul Mughirah dalam upaya menjegal dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tayyib, sudah masuk isya. Nah, insyaallah taala untuk lanjutannya bagaimana makar yang dibuat oleh Walid Ibnul Mughirah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang biidznillahi taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu barakallahu fikum.